menyebabkan apa? Nabi berpuasa. Rasulullah, tapi nanti saya takut ganjaran sholat saat itu gak nyukupi supaya masuk surga itu gak mencukupi atau supaya bisa bersama jenengan itu gak nyukupi apapun saya sedekah terus gak sampai target apapun saya puasa tapi mungkin gak sampai yang saya inginkan. Itu apa Nabi? Ya sudah, senang Allah dan Rasulnya. Jaminan nih Pak. Tapi senang Rasul itu dan senang Allah itu mestinya harus melakukan syariat agama. Ini kok ngoten iku? Jangan terus pun pulak balik ngibotin nih gua, aku kudu senang Allah ngibotin. Nah, jadi ada aturan, aturan. Senang Allah melaksanakan syariat Allah. Sholatnya baik, puasanya baik, sedekahnya acik. Sehingga istilahnya tidak banyak ataupun sedikit, tapi rutin, rutin. Sehingga ada yang menganjurkan begitu keluar rumah, sedekah meskipun sedikit, agar nanti di dalam perjalanan di luar rumah, kita dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini sakit, bawa duit recehan ini lah. Tapi kadang-kadang ini orang-orang dikai, sakit, ini gak mentolong banget. Tapi sing repot iku bolak-balik soalnya ana sing langganan no perempatan kono nggih wonten ngoten niku. Wonten lha pundi niku ETN niku ana arek cilik lah kok arek iki terus. Ternyata langganane no perempatan mriko. Beberapa hari saya sama orang niki wonten tiyang ngomong to, "Iki bolak-balik arek iki sih terus lah aku mau wis ping papat bolak-balik rene." Kita bantah tiangit yang dinoyo yang jenengan buatan selera yang ada di riba kalau orang itu kan sedekah saja hanya siapa tahu itu tanpa berbala bisa menghilangkan bahaya nanti kan kita buatan semerap ya senajan mek titik ngoten senajan mek titik kalau memang mereka membutuhkan jembatan layang munggah teko karang lu udune samarine rel iki muga-muga lancar ternyata wonten warga sono niku nggih alhamdulillah ngurangi kepadatan panjenengan ngeri wonten mriku ngeri ngaji nomor warga sono wonten lho terus saking ramene itu macet total terus ana kereta liwat ngoten kan masalah. Sementara sabar. Memang tiang nyetir itu harus ada perasaan, akhlak, moral. Termasuk sinten mawon. Ning mboten nggih terjadi persoalan-persoalan. Jelas. Kemalih mboten mriki. Ana penuh ana pinggir matahari nggih. Pasar niku waduh masyaallah. Kadang-kadang gak ada yang mengalah, macet jalan. Memang persoalan nyetir itu di samping kiadan itu nyetir, keahlian, kepinteran di dalam nyetir, harus ada moral, akhlak. Tanpa itu gimana? Beberapa negara itu ditulis, negara-negara Arab ditulis, kiada, daukun wa akhlakun. Setiap itu ada akhlak dan perasaan. Bukan gitu. penting. Kalau negara-negara maju enak pak. Polisi itu hanya memantau nanti. Itu tidak ada masalah. Tapi untuk ini karena kerja polisi malah kerepotan. Polisi malah jadi polisi segini oleh. Tapi kalau orang macam ini sebenarnya ada polisi mana apa? Allah. Makai BBM naik ini kan kuatnya itu ke sepeda motor. Sepeda motor itu semua ke mayoritas nggak lampu terus kepingin cepet-cepetan. Jadi memang perkembangan kendaraan tidak sesuai dengan perkembangan jalan. Jadi mestinya sudah ada alternatif. Apalagi kalau di Cina ya sudah motor juga harus dijalani misalnya untuk hari itu kalau dijarani busire Semerang kadang-kadang ya tidak selamanya ajaran itu ikut aturan busir tidak selama. Bapak-bapak hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, orang ini memang takut tiga. Tapi saya itu memang sudah berusaha semaksimal mungkin. Soal saya sudah saya siapkan. Dan puasa saya sudah berusaha sedemikian rupa. Tapi jangan-jangan pahala itu tidak pok. Sehingga dalam ada satu hadis bapak-bapak yang sering kita dengar. Atadruna namal muflis. Nabi pernah dialog kepada para sahabat. Kamu tahu enggak siapa yang dikatakan bangkrut, rugi, pailit, yang minta untung? Para sahabat tanya, para sahabat langsung menjawab, Al-Muflisufina man la dirhamalahu wa la mata'. Sahabat ternyata jawabnya itu hanya terkait dengan masalah-masalah materi. Jadi materialistis itu sejak dulu sudah ada pak. Jadi bukan sekarang saja. Ternyata sahabat itu jawabnya Nabi yang dikatakan bangkrut. Orang itu tidak punya harta. Malah dirham lahu wala mata. Dan orang yang tidak punya apa-apa. Jadi ukurannya materi. Ini gak duit-duit, bangkrut ini. Rugi. Ini gak duit pondok, rugi. Tapi oleh Rasulullah dijelaskan Al-Muflisu fina man la dirham lahu wa oleh Rasulullah Al-Muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa zadatin wa siyamin wa ya'ti okay. Orang yang rugi di antara umatku yaitu nanti di hari kiamat dia akan membawa pahala sholat, ganjaran ini sholat, ganjaran zakat, ganjaran puasa akan dibawa semua, di total. Tapi dia bersamaan itu, dia akan membawa persoalan-persoalan yang belum selesai, dan itu pada umumnya mengandung dosa. Karena apa? Selama hidup di dunia, dia pernah menjatuhkan kawannya. Sentimen, iri, fitnah. Dan dia pernah melempar sembunyi tangan, menuduh. Sekarang kan banyak Pak Ye. Siapa yang melakukan itu? Tapi ternyata sembunyi tangan. Dia pernah membunuh orang. Dia pernah ini, pernah ini, pernah ini. Setelah ditotal, ternyata niku pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, niku mboten imbang dengan kejahatan itu. Masya Allah, Pak. Itu nanti ditimpakan kepada yang bersangkutan. Setelah itu dia dicemplungno ke neraka. Dunki sing abot, Pak. Ya dina kiamat kan enggak ada kesempatan. enggak ada kesempatan. Kalau ini ngebisik. Kalau ini mestinya nanti jam 10 ini sudah harus di Sampang. Masalah kebangsaan, awatan kebangsaan. Kesulitan ini mabungi berangkat. Karena kita harus ada hal yang perlu kita selesaikan sehingga kalau mboten siap nang Sampang. Jurung ini bisa berkorong. Jurung nyabrangi. Nyabrangi kalau nanti nyabrangi rong jam. Antri nyabrang ini misalnya di atas 9. Nanti-nanti nyabrangi ini antara kamar dan Tanjung Perak. Walaupun apa? Di Magga ini seluruh. Sementara Pak Mangke apa ini tak bilang. Jadi kapan mesen dengan tadi malam kalau tadi malam bersama-sama dan ini di Sampang atau di Pamekasan. Tapi kalau seakan jenengan-jenengan ya wis ngaji aja. Soalnya ngaji ku regane larang lho dia ngaji niku. Gelem ngaji niku kon anu. Dan ngopeni sing ngaji niku nggih mboten gampang niku. Mboten gampang. Ngopeni tiyang ngaji niku nggih mboten gampang. Dan itu masalah penting, wawasan kebangsaan. Ya mudah-mudahan pangeran sing anu niku. Pengiran memberikan ma'unah kepada kita semua. Kembali kepada cerita itu. Tapi kenapa haji kok tidak disinggung? Haji kok tidak disinggung? Karena haji itu tidak semua orang. Sehingga tidak dimasukkan di dalam kelompok itu. Haji itu orang-orang tertentu yang bisa haji. Bukan sekedar orang kaya, Pak. Ternyata orang kaya kalau memang tidak dipanggil oleh Allah dan tidak dipanggil oleh Nabi Ibrahim, juga tidak bisa haji. Kan banyak orang kaya itu, ternyata juga malas haji. Premier kalau mereka punya uang, anjuran Rasulullah, punya dana, punya materi, segera haji. Karena suatu ketika kamu sakit, sakit bukan jelas, bukan sakit nih. Tahun ini ternyata dari Jawa Timur saja yang hamil berapa orang? Kasih dok. Tidak akan gitu. Saya kadang-kadang tiang hamil terus haji gitu, repot. Wonten itu terus lahir nok kono malah gak ngurusi kaji, ngurusi anak sehingga tidak pas. Alhamdulillah sekarang ini sudah lumayan itu pemeriksaannya betul-betul, Pak. Kalau dulu kan bisa, tetapi ini meteng lah, mesti sakit ditutupi ya. Kecuali nunggu pakaian Arab nih gue, abaya nih gue. Tapi gimana lucu, tapi itu kan kasihan kalau ada terjadi apa-apa. Tapi alhamdulillah. Sebab pun bapak-bapak, kalau dokter sini mungkin bisa diatur langgeng. Tapi kalau dokter Arab, mesti mungkin. Mesti mungkin. Persoalan apa? Karena itu amanat. Rumiyin wonten tahun 2001 nih, jamaah saya itu dari Banyuwangi. Periksanya. Di Banyuwangi sih meriksa dokter dulure dhewe. Diperiksa dulure dhewe. Padahal itu sudah kena terjangkit meningitis. Lolos. Di Surabaya. Seakan jalan dokter ini. Lolos. Tapi di Saudi ya enggak ada. Begitu dia diprediksi dan diperiksa, itu kena meningitis. Simpulannya harus pulang. Kalau yang sakit satu, nanti menular sekian juta. Apa yang terjadi? Jadi jangan berpikir, wong siji kok gak oleh. Karena yang haji jutaan dan mungkin yang membawa penyakit satu orang itu kena yang lain dampaknya besar, kan lebih baik jangan masuk dan dia jangan ikut terlibat di situ. Akhirnya orang itu apa? dengan berbagai pertimbangan karena suaminya itu perempuan. Untungnya sudah waktu itu sakit. Untung sudah tidak bisa apa-apa itu dari Arafah, sakitnya di Mina. Dan jamaah saya nih. Dan untungnya kita bawa ke rumah sakit Arab Saudi. Ketepatan golok isatiki di bahasa Arab. Sehingga diterima dengan baik. Dinyatakan positif kena meningitis. Setelah itu Bapak, suaminya kita panggil. Dan kita yang bertanggung jawab karena sebagai kiainya. Terus dia bilang, ini harus pulang. Karena kalau tidak, terjangkit. Ya akhirnya gak bisa kita tolak, Pak. Kerja langsung. Tapi yang kita-kita yang sehat ini, akhirnya disuntik kabelnya. Sak pesawat itu disuntik. Jadi sak pesawat itu langsung disuntik kabel kloter 49. Suntik ini, Pak. Jadi kan tak pergoroan ini. Umum gak ono-ono yang buat disuntik. Sampai wonten Juanda. Nanti bawa ke kloter 49, turun di Juanda, dibawa ke Sukolilo, setelah itu disuntik lagi. Masa Allah mimpin dong. Tapi kula wonten Mekah, waktu disuntik ini pas kula wonten mriku. Terus dokternya baca masih ingat itu, Dokter Muhammad Al-Idris dari Sudan itu. Buka, kamu sudah suntik belum? Belum ya, ya. Saya itu takut suntik. Tapi kalau tidak disuntik, saya takut gak bisa balang jumroh, saya gak bisa mimpin jamaah macam-macam. Terus gimana? Sudahlah, saya kasih obat saja. Jadi akhirnya gue lagi kayak obat dong. Palingan muncul di Juanda, gue tekan cari, gue akhirnya disuntik, jas, ngoten. Terakhir gue, Pak Kiai, yang belum suntik jenengan ini. Ya aku itu kok gini suaras kok. Wah, mau jadi suntik. Oh gini pun. Jadi, wah akhirnya gue dikasih obat dong. Kalau ini gue disuntik. Jadi akhirnya waktu di Mekah nih gue nonton Mina baru suntik, sampai lagi ini baru suntik. Ya tapi kan membawa dampak itu, Pak. Kasihan orang satu kloter nih gue harus disuntik semua. Dan nomor dua sudah berapa dananya itu kan berpikir ngoten. Hanya gara-gara satu orang merepotkan semua yang ada. Itu memang berpikir harus jernih. Belum bilang begini kalau ada jamaah haji, takut, bawa. Kalau di Indonesia tidak ada penyakit, terutama penyakit menular, itu nggak apa-apa sama bawa macam-macam. Tapi kalau seandainya ada penyakit Mama muntaber gitu ya gak boleh. Gak boleh. Tanpa mungkin ansal. Dan itu betul-betul dibuang oleh Juwana. Kita lah mboten. Periksa singkirno mari ngono digomule. Nek mriku mboten buang betul. Panganan-panganan semua enak niku dibuang. Bener-bener Pak, jadi harus meriki narkoba ketangkep mestinya sekilo kondoknya sampai pirang gram kan gua awak dewe ngikut mari-mari gak kan selesai gak mungkin mencuat kasus nih polisi ini kan disuruh menyidik bang kok malah terlibat kenapa nih, suyit nolandung barangnya. Gue turun liane nih, terserah keberanian Kapolri jelas, dan itu merembet kemana-mana. Gila kadang-kadang mau menegakkan hukum, gimana mau menegakkan, yang menegakkan sendiri selalu terlibat. Gimana? Ya mudah-mudahan kita ini orang lain rusak, minimal kita ini buatan rusak. Paling maksimal. Jangan kita ikut-ikut, kira apa Pak? Ternyata lingkungan juga tidak mendukung. Tanggih, nah, lingkungan tidak mendukung. Mau negakkan korupsi, ya gak marim. persoalan-persoalan yang banyak sekali. Kalau niatnya baik, itu insya Allah ma'una Allah. Kalau niatnya tidak baik, itu Allah lah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata berbagai persoalan, masuk ada kelaparan. Sakit lima mati. Ternyata makanannya ini masya Allah, mboten cego pak, mboten pisang. Gedang niku. Gedang niku dimasak, direbus, nek gak ngono digoreng, nek gak ngono